Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari bab-bab dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala dalam syarahnya Aunul Ahadis Shomat. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-478. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala babu istina'il mali anil harith huwa ibnu laqid qala kana ar-rajulu minna tuntaju farasuhu fayanharuha fayaqul ana aishu hatta arkaba hadha faja'ana kitabu Umar an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusa. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis saah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Berkata al-muallif al-imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab istina'ul mal, bab yang berkaitan dengan istina'ul mal. Apa itu istina'ul mal? Ai al-inayah bil muhafazati 'alal mal wal akhdhu bi asbabi ziyadatihi wa takatsurihi min ma'ani istina'il mal wa islahih. Yang dimaksud dengan istina'ul mal itu adalah al-inayah bil muhafazati 'alal mal, punya perhatian nam di dalam menjaga harta. Wal akhd bi asbabi ziyadatihi wa takatsurihi, dan mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan hartanya itu bertambah dan juga nam berkembang biak, bertambah banyak. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari makna-makna yang berkaitan dengan istina'ul mal, menjaga, merawat harta. Ini bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, dia bersikap kepada harta benda yang dia miliki. Apakah boleh dia pergunakan dengan pemborosan dengan semaunya sendiri, atau dia harus merawat dan menjaganya. Nah, maka yang dibawakan dan dijelaskan oleh mu'alif di dalam bab ini, hendaknya seorang muslim itu punya perhatian terhadap hartanya, hendaknya dia menjaganya, merawatnya, bahkan kalau bisa dia berusaha bagaimana hartanya itu bisa bertambah dan juga bisa berkembang biak. Wan nusus allati fiha anal amra qarib was sa'ah qaribah wal athara idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa ghairi dzalik laisal muradu bi hadhil ahadits adabul inayah bi amril mali wa islahih. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang lain yang sering kita dengar atau sering kita pelajari? Naam, yang menjelaskan bahwasannya al-amr qarib, bahwasannya ajal kita itu dekat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mungkin besok, hari ini, lusa, seminggu kemudian, sebulan atau tahun depan dan seterusnya. Ajal itu dekat, datang secara tiba-tiba. Wasan tu qaribah. Demikian pula yang namanya hari kiamat juga dekat. Sudah muncul sebagian tanda-tandanya. Naam, kita hidup di akhir zaman yang mana hari kiamat itu semakin dekat. dan juga asar yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika engkau ada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, dan jika engkau ada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Artinya kalian harus beramal soleh, jangan menunda-nunda waktu. Semangat untuk memperbanyak bekal untuk menuju negeri akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil-dalil yang lain yang semakna dengan ini, naam laisal muradu bihadihil ahadith adamul inayah bi amril mali wa islahih. Bukan dimaksudkan dengan hadis-hadis yang semisal ini, itu adalah tidak adanya perhatian dengan urusan harta benda dan merawat serta menjaga dan memperbaikinya. Naam al muradu biha al ihtimamu bima khuliqal abdu min ajlih wa ujida li tahqiqih wa huwa ibadatullah. Hadis-hadis yang semisal dengan ini, itu maksudnya adalah kita punya ihtimam, perhatian yang lebih besar. Naam, punya kesungguhan yang lebih besar untuk dikerahkan dengan tujuan yang mana manusia diciptakan dengan tujuan tersebut, dan manusia ini diadakan di dunia ini adalah untuk mewujudkan tujuan yang agung tersebut, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fala yanshaghilu bi umurin khuliqat lahu anil amri alladhi khuliqa li ajlihi. Maka tidak selayaknya seorang hamba itu menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang diciptakan untuk dirinya dari perkara-perkara yang naam dia diciptakan itu karena sebab tersebut. Maknanya kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak diperbolehkan untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia yang itu memang diciptakan untuk kita. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk manusia digunakan, dimanfaatkan. Naam, kita naam punya perhatian yang besar adalah tetap yang pertama dan utama adalah kepada negeri akhirat, tapi kita juga diperintahkan di dalam syariat Islam ini untuk memiliki inayah, perhatian menjaga harta, memperbaiki dan merawatnya. Sehingga dibawakan bab ini oleh muallif Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Maka oleh karena ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa 'aliman wa muta'alliman wa ma wala. Bahwasanya dunia ini seluruhnya dilaknat, dan dilaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengecualikan ada tiga perkara yang tidak terlaknat di dalam dunia ini, yaitu alim, seorang yang memiliki ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu, wa ma'walah, dan orang-orang yang mengikutinya. Sehingga perkaranya yang diinginkan di dalam bab ini semua adalah ayyakuna wasatan, hendaknya seorang itu pertengahan di dalam masalah harta benda dan masalah-masalah selainnya yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Tetap yang pertama dan utama adalah masalah akhirat, tapi naam, seorang hamba juga tidak boleh menghilangkan atau melupakan urusan dunianya, perkara harta yang dia miliki, karena dia masih hidup di dunia ini, pasti dia butuh harta, dia butuh naam dunia, sehingga syariat Islam memerintahkan untuk menjaga dan merawatnya. Naam, di sini beliau rahimahullahu taala membawakan dua buah hadis. Yang pertama anil Harith, dari Al Harith, dia adalah Ibnu Laqit. Qala, dia mengatakan, kana ar-rajulu minna tuntaju farasuhu fayanharuha. Kana ar-rajul, adalah salah seorang minna di antara kami, tuntaju farasuhu, tuntaj maknanya talidu, melahirkan, faras seekor kuda. Salah seorang di antara kita ada yang kudanya itu telah melahirkan, fayanharuha, maka dia menyembelih anaknya. Naam, jadi kuda, seekor kuda yang masih kecil, yang baru saja dilahirkan, mungkin umurnya baru beberapa hari atau beberapa bulan, belum besar, sudah disembelih. Naam, sudah disembelih untuk diambil dagingnya, dimasak untuk dimakan. Fayaqulu, dan dia mengatakan, ana aishu hatta arkaba hadza. Istifham di sini adalah istifham ingkari, ai pengingkaran. Naam, yang memiliki makna hal aishu hatta arkaba hadza shagir, apakah ku akan hidup sampai naam bisa menunggangi kuda yang kecil ini? Ini baru lahir. Naam, masih kecil. Apakah aku punya umur panjang sampai aku dewasa, kuda ini dewasa dan aku bisa menungganginya, aku bisa mengambil manfaat darinya? Mungkin saja tidak, karena aku tidak tahu kapan aku meninggal. Lebih baik kuda yang kecil ini aku sembelih, aku masak, dan aku bisa mengambil manfaat darinya. Naam, aku bisa mengambil manfaat darinya, sehingga dia yanharuhu wa yastafidu min lahmih min awwali amrih wa la yastabtihi. Dia langsung menyembelihnya ketika masih kecil. Naam, dia mengambil manfaat dari dagingnya seketika itu pula, dan dia tidak menundanya sampai kuda itu menjadi besar. Mungkin ketika besar dia bisa tunggangi, tentunya lebih banyak lagi dagingnya kalau sudah besar. Qala faja'ana kitabu Umar, maka kata Al-Harith, ketika itu datang kepada kami sebuah tulisan pesan dari sang khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, karena ketika itu ini hadis ini asar ini adalah ketika di zamannya khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Naam, Al-Harith menceritakan tentang salah seorang yang melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, sehingga ditegur oleh sang khalifah, dan beliau menulis sebuah surat, an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. An aslihu, naam, beliau berpesan, aslihu, perbaikilah atau rawatlah, jagalah, ma razaqakumullah, apa-apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian semua dari harta benda, baik itu buah-buahan, baik itu bahimatul an'am, binatang ternak. Naam, jangan kalian gunakan dengan israf, dengan pemborosan, sebagaimana yang telah dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala di dalam bab sebelum ini, yang telah kita bahas bahwasanya Islam juga melarang kita untuk tidak israf. Jangan menggunakan harta benda dengan pemborosan, dengan israf. An aslihu ma razaqakumullah, perbaikilah apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian semua, yakni hatta wa illam ya'ish al-insan fayastayarkabuhu waladuhu aw ghairuhu minal muslimin. Maknanya, meskipun dia mungkin tidak hidup sampai bisa menunggangi anak kuda yang masih kecil tadi, naam, pasti akan bisa dimanfaatkan, bisa ditunggangi oleh anak keturunannya atau yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Kalau seandainya kuda yang baru lahir disembelih, yang lain lagi punya kuda atau hewan yang lain baru lahir disembelih, lama-lama pasti habis anak keturunannya, tidak bisa menikmati hewan atau harta milik orang tua atau nenek moyangnya. Naam, makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ingin menjaga ini semua supaya harta benda itu tetap ada, tetap bisa berkesinambungan, bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk sekarang ini, tapi orang-orang yang setelahnya, anak keturunan kita bisa memanfaatkannya. Makanya ditegur oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, biarkan kuda itu tumbuh dewasa sehingga nanti dia bisa berkembang biak lagi. Kalau mau menyembelih yang sudah besar, naam, karena itu lebih banyak dagingnya tentunya, dan dia sudah naam melahirkan anak keturunannya dan seterusnya. Qala fa inna fil amri tanaffusan. Naam, atau sebelumnya, sebagaimana pula kita yang sekarang ini hidup bisa menikmati kuda ini, bisa menungganginya, bisa merawatnya sehingga bisa dia melahirkan anak. Ini juga karena apa? Penjagaan dari orang-orang sebelum kita. Nah, dirawat kudanya, dikasih makan, dipelihara dengan baik sehingga bisa melahirkan anak keturunan dan digunakan, diambil faedahnya oleh orang-orang yang setelahnya. Nah, maka ini jaga oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, sehingga beliau berpesan kepada rakyatnya, an aslihu ma razaqakumullah. Nah, perbaikilah harta-harta kalian, jagalah dan rawatlah apa yang telah Allah berikan berupa rizki kepada kalian. Qala fa inna fil amri tanaffusan, karena sesungguhnya di dalam perkara tersebut itu tanafus, ada sa'atan wa fushatan, ada kelapangan dan keluasan. Nah, perkaranya itu enggak sempit, tidak harus semuanya sekarang dihabis-habiskan, semuanya sekarang dipakai secara pemborosan, tidak, akan tapi perkaranya luas. Engkau masih punya anak keturunan, ada orang-orang yang datang setelahmu, mereka juga butuh kepada harta tersebut, butuh kepada binatang ternak tersebut untuk kehidupan mereka, sehingga itu semua harus kalian jaga dan harus kalian rawat. Ini faedah 6 yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang berkaitan dengan istina'ul mal, dan ini syahidnya, an aslihu, perbaikilah oleh kalian apa yang telah Allah berikan berupa rezeki kepada kalian semua. Kemudian hadis yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa an Anas, dan hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, in qamatis sah, apabila tegak hari kiamat, sudah, maksudnya sudah muncul tanda-tandanya, entah itu alamah as-sughra, tanda-tanda yang kecil dari hari kiamat, atau alamatul kubra, atau tanda-tanda yang besar dari hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan pada tangan salah seorang di antara kalian ada fasilah. Fasilah maknanya an-nakhlus shagir, pohon kurma yang kecil, batang pohon kurma yang siap untuk ditanam, yang masih kecil. Apabila ada sebuah batang pohon kurma yang siap untuk ditanam di tanah, di tangan salah seorang di antara kalian, fa in istata'a alla taquma, maka apabila kalian mampu hari kiamat tersebut tidak sampai terjadi, hatta yaghrisaha, sampai dia mampu untuk menanamnya di tempat yang baik, fal yaghrisha, maka hendaknya dia tanam pohon kurma tersebut, jangan dibuang, jangan dibiarkan mati, meskipun sudah di depan mata, hari kiamat sudah hampir terjadi, sudah tegak, tanda-tandanya sudah di depan mata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fal yaghrisha, maka hendaknya dia menanamnya. Naam, menanam pohon kurma tersebut supaya bisa menjaga harta benda tersebut, supaya tidak terbuang sia-sia karena menyia-nyiakan harta. Ini adalah dilarang di dalam agama Islam. Dan tentunya hadis yang kedua ini lebih naam memberikan syahid dari apa yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala dari babu istina'ul mal, merawat harta dan menjaganya, serta al-akhdu bi asbabi ziyadati, nah, mengambil sebab-sebab yang bisa menambah harta benda itu supaya menjadi banyak. Seandainya tidak ada inayah, tidak ada perhatian, tentu Nabi SAW memerintahkan apa untuk membuang. Tetap Nabi SAW memiliki perhatian, meskipun hari kiamat hampir tegak, hampir terjadi, tanda-tandanya sudah muncul, dan di tangan kalian ada batang pohon kurma, Nabi SAW tetap memerintahkan untuk menanamnya. Apa tujuannya? Supaya bisa digunakan untuk orang-orang yang setelahnya, atau bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak terbuang sia-sia. Dan tentunya ini sebagaimana bab-bab yang sebelumnya, 6 anjuran bagi seorang muslim di dalam dia menggunakan harta bendanya adalah tidak boleh pemborosan dan tidak boleh melakukan takzir, tetap dia harus menjaganya, merawatnya dalam artian naam sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai tujuan utama di dalam hidupnya. Karena tetap yang menjadi ihtimam, tujuan utama dan pertama adalah naam tujuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini dua asar yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala. Adapun penjelasan asyari insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.